Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a talabatul ilm santri-santri Ma'had Al-Bainah yang kami banggakan, yang kami muliakan, yang kami sayangi, dan juga segenap pendengar setia Radio Al-Bainah dimanapun kalian berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas siratal mustaqim. Allahumma. Amin. Baik, insyaallah pada malam hari yang cerah dan penuh berkah kali ini kita bersua dan berjumpa untuk melanjutkan kajian ilmu. Karena ini adalah pekan keempat, Jumat keempat, maka yang kita kaji adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam kitab Al-Halal Wal-Haram. Sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang derajat wara. Iya. Kita akan masuk barakallahu fikum pada pembahasan berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-qismu tsani. Bagian yang kedua fi maratibi syubhati wa tamyiziha anil halali wal harami. Nah, terkait dengan tingkatan-tingkatan syubhat dan membedakannya dari yang halal dan yang haram. Ya. Nah, yang syubhat ini yang sering membuat kita bingung. Karena syubhat. Ya. Samar. Tidak jelas. Kalau halal, jelas. Innal halala bayyinun. Yang haram, jelas. Wa innal harama bayyinun. Nah, barakallahu fikum. Yang membutuhkan ilmu lebih detail, lebih jelas adalah bagaimana sikap seorang muslim dan muslimah menghadapi hal-hal yang syubhat. Qala al-musannif rahimahullah wa hadithun Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu nassun fi hadhihi al-aqsami salasati. Maka hadisnya sahabat Nu'man ibnu Bashir adalah nas yang tegas untuk menunjukkan ketiga jenis ini. Ya. Nah, yang kata depannya tadi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ini yang menjadi umdah, yang menjadi pokok landasan dalam permasalahan ini. Wahia al-halal wal-haram wa ma bainahuma, yaitu halal, haram, dan yang ada di antara keduanya, tengah-tengah, syubhat. Wal-mushkilu fiha huwal mutawassitu, kata. Yang jadi problemnya kita di sini adalah yang tengah-tengah tadi. Karena apa? Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, yang masih problemnya kita itu yang tengah-tengah. Alladzi la ya'rifuhu katsirun minan nas. Di mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wa huwa syubhah, yaitu perkara syubhat. Wa nahnu nakshifu al-ghita'a 'anha. Maka di sini kami akan menyingkap penutup yang menutupi misteri syubhat ini. Ya. Nah, membuat yang syubhat tadi tidak lagi membuat kita bimbang atau bingung harus melakukan apa ketika berhadapan dengan yang syubhat ini, kita bisa bersikap ilmiah. Kita bersikap sesuai dengan bimbingan syar'i. Akan disingkap oleh beliau. Fanaqul, kami katakan. Al-halalu al-mutlaku. Alladhi la yata'allaku bidhatihi sifatun. Tujibu tahriman li'ainihi. Wala yata'allaku bi asbabihi ma yatraku ilaihi tahriman au karahiyatan. Kami katakan, kata beliau, yang pertama beliau bahas tentang halal, ya. Bawabitnya itu apa? Ketentuan halal itu apa? Nah, barakallahu fikum. Beliau berikan dulu batasan gambaran kepada kita agar kita tidak terpaku pada contoh. Ya. Kalau kita tahu bawabitnya, apapun yang disampaikan, maka kita bisa menilai, menghukuminya. Ini halal atau haram. Kata beliau, al-halal mutlak. Ya. Halal yang mutlak adalah, alladzi la yata'allaku bidhatihi, sifatun tujibu tahriman li'ainihi. Dia adalah sesuatu yang zatnya itu tidak berkaitan dengan sifat keharaman. Paham ya? Jadi pada zat sesuatu tadi tidak ada unsur keharaman sedikit pun. Nah, pada zatnya enggak ada sedikit pun campuran dengan yang haram. Itu namanya halal mutlak. Dan juga la yata'allaku bi asbabihi ma yatruku ilaihi tahriman au karahiyatan. Dan juga termasuk halal yang mutlak adalah dia tidak berkaitan dengan sebab-sebab yang menuju pada keharaman atau kemakruhan. Artinya cara untuk mendapatkannya tidak ada keharaman, gitu ya. Jadi halal itu bukan hanya dibahas zatnya, tapi juga cara untuk mendapatkannya. Barakallahu fikum. Nah, seperti air putih yang ada di hadapan saya ini. Ini halal apa haram? Halal ya. Bismillah kalau gitu. Nah, secara zatnya halal. Enggak ada campuran haramnya. Enggak ada kan antum campur alkohol enggak ini? Enggak ada ya? Nah, halal. Kemudian cara mendapatkannya juga halal. wong dihidangkan dan disediakan memang diperuntukkan untuk pembicara, ya kan? Berarti ini halal yang mutlak. Ya, ada suatu zat yang dia zatnya halal tapi caranya haram. Seperti apa? Ya, itu tadi. Barakallahu fikum. Iya. Dari hasil mencuri, iya, maling atau merampas atau barakallahu fikum merampok. Nah, yang dirampok barakallahu fikum sapi. Yang dimaling kambing, ayam. Ayam halal atau haram? Halal kan zatnya, tapi karena caranya yang barakallahu fikum tidak halal, maka ayam itu dikatakan haram. Paham ya? Sehingga halal yang mutlak itu adalah zatnya tidak mengandung unsur haram, cara memperolehnya tidak dengan cara yang haram. Paham? Itu namanya halal yang mutlak. Naam. Mithalu zalika, contohnya al-ma'u alladhi ya'khudhuhul insanu minal matari qabla ayyaka'a ala milki ahadin. Contoh halal yang mutlak adalah air yang diambil oleh seorang insan dari hujan. Ya, nah, jadi ada hujan turun, kemudian dia tadah dengan baskom, ember yang dia miliki langsung dari langit dia tadah. Nah, yang air itu belum menjadi kepemilikan seorang pun. Paham ya? Itu mutlak, halal yang mutlak. Kecuali kalau antum ngambil air, barakallahu fikum, dari apa? Dari drum, ya, ember, atau baskom punya tetangga. Yang nada tetangga. Paham ya? Nah, kalau antum ngambil tanpa izin, nah itu caranya tidak halal. Paham? Nah, ini. Contoh yang halal mutlak tadi, air hujan yang langsung antum tadah dari langit. Nah, barakallahu fikum. Wal haramul mahdhu ma fihi sifatun muharramah. Sedangkan haram yang murni itu seperti kata beliau adalah sesuatu yang di dalamnya ada sifat keharaman. Pada zatnya itu ada unsur keharaman. Kasyiddati fil khamri. Seperti barakallahu fikum keras. Ya. Maksudnya apa? Memabukkan pada minuman khamer. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Unsur syiddahnya, memabukkannya itu pada minuman khamer. Haram khamer hukumnya. Wan najasati fil baul. Contoh yang lain seperti air kencing. Haram, enggak boleh diminum. Barakallahu fikum, karena dia najis ain. Barakallahu fikum. Naam. Aw hasala bisababin manhiyin anhu. Atau perkara tadi diperoleh dengan sebab yang dilarang. Mungkin zatnya halal, enggak ada yang najis, enggak ada yang haram, tapi caranya dilarang, maka dia menjadi haram. Seperti apa? Kal mutahassilu bizulmi warriba. Seperti sesuatu yang dia raih, yang dia peroleh dengan kezoliman. Kezoliman tadi seperti apa? Maling, ya, nyolong, merampok, begal, barakallahu fikum, na'am, nipu, ayib. Atau dia memperoleh perkara tadi dengan riba. Barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Dia, barakallahu fikum, dari hasil usaha dia, barakallahu fikum, menjadi, ya, CEO sebuah platform pinjaman online, barakallahu fikum, dengan modal, ya, 1 miliar, tayyib. Dia bisa menghasilkan dalam setengah tahun, ya, dari 1 miliar keuntungannya menjadi 5 miliar. Nah, dia untung 4 miliar dari hasil apa? Pinjol tadi. Nah, kemudian dia belikan rumah, dia belikan mobil, itu rumahnya haram. Ya, mobilnya itu haram. Karena diperoleh dari apa? Riba. Nah, fahazani at-tarafani zahirani, kata beliau. Dua sisi ini jelas hukumnya ya. Naam. Wa yultahaku bihima ma tahakkaku amruhu walakin yuhtamal taghayyuruhu. Dan bisa digolongkan ke dalam dua perkara ini, sesuatu yang jelas adalah sesuatu yang barakallahu fikum perkaranya itu bisa dipastikan, artinya tadinya jelas, kemudian mengandung kemungkinan mengalami perubahan, ya, bergeser posisinya. Itu bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari keduanya. Walam yakun bana bidzalika al-ihtimali sababun zahirun yadullu alaih. Dan tidak menjadi jelas dengan kemungkinan tadi satu sebab yang nampak yang menunjukkan atasnya. Contoh ya. Fa inna saydal barri wal bahri halal. Ya kan? Apa yang kita buru di laut, kita tangkap, dipancing, dijaring, ditembak, ya, dipanah. Naam. Dari hasil-hasil laut atau yang kita buru di daratan, barakallahu fikum, kijang, rusa, apalagi? Barakallahu fikum, naam. Ayam hutan, ya, burung, kita buru, itu jelas halal. Ya, barakallahu fikum, naam. Tayyib. Tetapi bisa bergeser, illa annahu man sada zibyatan au samakatan. Kecuali apabila dia berburu, zibyah itu rusa atau kijang. Dia berburu seekor kijang atau rusa, atau dia berburu ikan, ya, memanah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada ya memanah. Biasanya anak Ambon suka itu, nembak ikan. Ya, nyelam. Barakallahu fikum. Kemudian ikannya tinggal dipilih. Ya, bisa dilihat mana yang gede ditembak. Nah, barakallahu fikum. Fa innahu yuhtamalu ayyakuna qad malakaha sayyadun thumma aflatat minhu. Kondisi ini bisa berubah ketika ada kemungkinan, ya, yaitu buruan kita tadi adalah milik pemburu yang lain yang dia itu berhasil kabur. Ketika kita melihat adanya ihtimal pada buruan tadi. Nah, kita nembak rusa, des, kena. Kita kejar sampai sana, loh kok ada dua luka. Padahal kita cuma nembak sekali. Luka yang satu, ini jangan-jangan pemburu sebelumnya. Paham ya? Nah, itu bergeser. Yang tadinya halal menjadi tidak boleh. Karena bisa jadi yang sudah dahuluan menembak rusa ini adalah pemburu yang sebelum kita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa hadzal ihtimal, kata beliau, la yatatarraku ila ma'il matar al-mukhtatahu minal hawa. Nah. Nah, kemungkinan yang seperti ini, kata beliau, tidak akan mungkin terjadi pada contoh air hujan yang kita ambil langsung dari apa? Dari langit, artinya yang langsung turun dari langit. Enggak ada ihtimal punya siapa-siapa langsung turun dari langit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Fa Musa kanatu dzalikal ihtimal fi saidi wara'ul muwaswasin, kata beliau. Naam. Sehingga berusaha dengan nyaman mengambil ya buruan yang kemungkinannya seperti tadi. Barakallahu fikum. Apa tadi? Kita nembak rusa ternyata sudah ada ya luka tembakan sebelumnya. Nah, tayyib. Kata beliau untuk mengambil itu ya akan menimbulkan barakallahu fikum kebimbangan pada diri kita. Ya. Was-was pada diri kita. Nah, tayyib. Dan sikap kita wara ya yang barakallahu fikum meninggalkannya. Nah, tapi masih dikatakan sebagai wara'nya orang yang muwaswas. Nah. Li'annahu wahmun mujarradun la dilalata 'alaihi. Karena ini adalah ihtimal yang wahmun. Iya. Artinya belum benar-benar pasti. Tidak ada dalil bukti yang menunjukkan atasnya. Falau dalla 'alaihi dalilun, seandainya memang ada dalil bukti yang kuat, barakallahu fikum, pada hewan tadi, misal ayyajida fi dhibya jurhan la yaqdir 'alaihi illa ba'da bukti, kecuali ditemukan pada rusa yang kita buru tadi luka yang lain yang tidak akan mungkin luka itu muncul secara alami kecuali setelah ditangkap rusa ini. Seperti apa? Kalkei. Rusanya itu sudah dikei, sudah dicap, dikasih tanda. Dengan besi panas, badannya. Nah, barakallahu fikum. Ada capnya. Bertuliskan. Pak Tarno. Wah, ini jangan-jangan peliharanya Pak Tarno. Pak Tarno ada capnya. Barakallahu fikum. Nah. Taib. Maka itu jelas. Berarti bukan rusa liar. Paham ya? Tapi peliharaan peliharaan orang enggak boleh diambil. Wa yuhtamal ayyakuna ghairuhu, barakallahu fikum, dan bisa jadi juga yang lainnya. Bisa jadi memang sengaja dibebasin sama Pak Tarno. Ya kan? Dibiarkan ke hutan. Nah, barakallahu fikum. Ada dua kemungkinan tadi. Ini bisa jadi memang kabur dari peliharaan ya dari penangkaran atau memang sengaja dilepaskan. Fa hadza mawdhu'ul wara, kata beliau. Di sinilah sikap wara kita akan diuji. Ya, kalau kita bersikap wara, kita tinggalkan, tidak kita ambil. Barakallahu fikum. Naam. Itu batasan halal dan haram, ya. Wa haddu syubhah. Adapun batasan yang syubhat, ma ta'arada fihi i'tiqadani sadara an sababaini muqtadiyaini li'tiqadaini. Syubhat itu adalah ketika terjadi pertentangan antara dua keyakinan yang muncul dari sebab yang memicu keyakinan tadi. Ya. Nah, tabrakan antara dua keyakinan. Artinya sama-sama keyakinannya sama, 50%, 50%. 50% halal, 50% haram keyakinan kita untuk benda ini. Barakallahu fikum. Nah, itu namanya barakallahu fikum syubhat. Wa masaratu syubhati kathiratun, kata beliau. Pemicu, penyebab yang memunculkan syubhat ini banyak. Ya, kenapa satu perkara itu menjadi syubhat? Wal muhim minha masarani. Pemicu syubhat yang paling penting ada dua, kata beliau. Yang menyebabkan perkara itu menjadi syubhat. Ada dua penyebabnya. Yang pertama, al-masarul awal asyak. Penyebab syubhat itu karena ragu. Kita ragu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Fi sababi muhallil wal muharrim. Kita ragu tentang sebab yang menghalalkan perkara tadi atau yang mengharamkannya. Nah, barakallahu fikum. Kita ragu. Ini halal atau haram dengan melihat sebabnya. Wa yanqasimu ila arba'ati anwa, kata beliau. Dan syubhat yang disebabkan dengan keraguan ini terbagi menjadi empat. Ya, ada empat contoh kasus. An-naw'ul awal. Jenis yang pertama, kasus yang pertama. Alla yakunal hil ma'luman min qablu. Kehalalan perkara tadi sebelumnya belum diketahui. Halal tidaknya memang sebelumnya masih belum jelas. Perkara ini. Naam. Thumma yaqa'u syak fil muhallil. Setelah itu terjadilah keraguan pada diri kita tentang penghalalnya. Ya, jadi sebelumnya belum jelas, kemudian setelah itu kita ragu tentang yang menghalalkannya. Apa? Nanti ada contohnya. Fahadhihi syubhatun yajibu ijtinabuha. Maka dalam kasus pertama ini, sikap kita, perhatikan baik-baik, wajib untuk dijauhi. Ya, kasus pertama ini, kita, barakallahu fikum, jauhi. Nah. Wa yahrumu al-iqdamu alaiha. Dan diharamkan bagi kita untuk nekat melangkah tetap mengambilnya. Barakallahu fikum. Naam. Misaluhu, contohnya. Ayarmia saidan, dia berburu sebuah buruan, rusa, kijang, ya, atau yang semisal dengannya. Fayajrahahu fayaqa'u fil ma. Kemudian dia melukai buruannya tadi, entah dengan senapan, atau dengan panah, atau dengan tombak. Barakallahu fikum, berhasil ini. Fayaqa'u fil ma, ketika rusanya tadi jatuh, ternyata jatuhnya ke sumur. Masuk ke sumur yang ada airnya. Nah, fayusadifahu mayitan. Ketika dia hendak mengeluarkan rusa tadi dari sumur, sudah mati rusanya. Paham ya? Nah, sebelumnya kan masih belum jelas rusa ini ya kan? Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sebab kehalalannya kan apa? Ketika kita tembak dia, baca basmalah, dan mati dengan sebab tembakan kita. Ya. Nah, barakallahu fikum. Itu sebab penghalalnya. Sebelum itu masih belum jelas kondisi rusa ini. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Nah, di sini membuat dia bimbang ketika rusa tadi dia tembak, masuk sumur, mati. Bimbangnya kenapa? Antara dua, penyebab kematiannya karena tembakan kita atau karena masuk sumur. Paham ya? Nah, ada dua ihtimal itu dan kita tidak bisa memastikan mana yang lebih kuat. Wala yadri hal mata bil gharqi aw bil jarhi. Dia tidak tahu apakah rusa ini mati karena tenggelam atau karena luka tembakannya. Dia enggak tahu. Nah, maka di sini kata beliau, fahadha haramun. Dalam kondisi ini haram bagi Anda untuk memakan daging rusa tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Li'annal asla at-tahrim. Ya, li'annal asla at-tahrim. Karena memang hukum asalnya rusa ini tadi apa? Masih haram. Barakallahu fikum. Nah, bagi dia. Tayyib. Baru halal kalau dia tahu matinya itu apa? Karena ditembak atau barakallahu fikum disembelih. Nah, beda halnya kalau kondisinya ketika dia mendatangi hasil buruannya tadi, rusanya belum mati, masih sekarat, masih ada nyawanya. Langsung antum ambil pisau sangkurnya antum, sat. Nah, baca bismillah jangan lupa ya, barakallahu fikum. Nah, maka halal rusanya. Karena apa? Sebab kematiannya adalah dengan disembelih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau dalam kondisi tadi dilihat, ya kalau rusanya masih bernyawa, langsung antum keluarkan, antum ambil, antum sembelih, aman. Paham ya? Tapi kalau pas antum lihat sudah mati, sudah. Tinggalkan atau bagaimana? Antum dalam sumur tadi ditinggalkan atau bagaimana? Tinggalkan. Jadi bangkai nanti bau. Ya, diambil dikubur. Paham ya? Nah, nanti sumbernya itu siapa tahu dipakai sama masyarakat. Iya, barakallahu fikum. Nah, atau sama barakallahu fikum makhluk hidup yang lain. Paham? Jangan biarkan di situ, antum ambil kubur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Qala al-muslim rahimahullahu taala an-naw'u tsani. Jenis yang kedua. Atau kasus yang kedua. Syubhat dikarenakan keraguan. Ayya'rifal hilla. Dia mengetahui perkara tersebut sebelumnya halal. Jelas, halal. Wa yashukku fil muharrim. Tetapi setelah itu dia ragu tentang sebab keharamannya. Kalau yang tadi kan enggak jelas ya, halal atau haramnya. Kalau yang kedua ini jelas. Setelah itu ragu. Haram yang menyebabkannya apa? Fayakunu al-aslu al-hillu. Karena asalnya adalah halal, maka fal-hukmu lahu. Hukum perkara tadi sesuai dengan asalnya. Yaitu halal. Nah, keraguan tentang keharamannya itu tidak di barakallahu fikum, tidak di iktibar, tidak dianggap. Nah, contoh. Kama lau toro ta'irun. Contoh, seandainya ada seekor burung yang terbang. Faqala rajulun, ada seorang berkata, in kana hadza ghuraban famra'atu taliqun. Orang itu berkata, kalau burung yang terbang itu burung gagak, maka istriku tak cerai. Kalau yang terbang itu burung gagak, berarti istrinya dicerai. Waqala al-akhar, temannya yang lain mengatakan, wa illam yakun ghuraban famra'atuhu taliqun. Kalau yang terbang itu bukan burung gagak, maka istrinya dia yang dia cerai. Ya, nah. Berarti agak enggak beres memang orang dua ini ya kan, barakallahu fikum. Nah. Masa menceraikan istri tergantung burung ya kan, barakallahu fikum. Tapi orang masa jahiliyah biasa kayak gitu, namanya masa jahiliyah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kebodohan. Baik, gimana itu? Burung apa yang terbang itu ya? Nah, oh ya sudah gini aja. Kalau itu burung gagak, berarti istriku tak cerai yang di rumah ya kan. Yang satu bilang, ya sudah, kalau itu bukan gagak, berarti istriku yang tak cerai. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, summal tabasal amru. Kemudian, perkaranya menjadi samar. Kenapa? Karena burungnya enggak ketangkep. Belum bisa dipastikan. Ya, dikejar sama orang dua ini, barakallahu fikum, tayyib, ya. Gagal menangkap burung tadi. Nah, jadi belum tahu ini burung gagak atau bukan. Nah, bagaimana nasib istrinya berdua itu? Nah, ya. Tayyib. Fa inna la naqdi bitahrim fi wahidatin minhuma. Maka kita tidak bisa memutuskan hukum keharaman pada salah satu istri dari keduanya. Gak bisa kita katakan, si fulan berarti istrinya kamu yang kamu cerai. Kenapa? Saya gak suka sama kamu soalnya. Ya, nah. Si fulan istrinya kamu aja yang kamu cerai. Kenapa? Istrimu gak bagus. Nah, ya barakallahu fikum. Tayyib. Gak bisa. Paham ya? Karena talaknya tadi muqayyad, diikat dengan burung tadi. Kalau burungnya gagak, fulan yang menceraikan istrinya, kalau bukan gagak, si Alan yang menceraikan istrinya. Ternyata enggak ketangkep burungnya tadi. Nah, dalam kondisi sebelumnya itu adalah istri yang halal ya kan? Barakallahu fikum. Nah, maka diambil hukum asal masih tetap menjadi istri keduanya. Walakin alwara istinabuhuma wa tatliquhuma. Tapi kalau dia mau mengambil sikap wara adalah menjauhi keduanya dan menceraikan keduanya. Habis itu dirujuk kembali. Barakallahu fikum. Itu kalau mau bersikap wara, lebih berhati-hati. Nah, tayyib. Wa illa boleh bagi dia tetap menganggap tetap sebagai istrinya. Nah, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, atau kasus yang ketiga, an-naw'u tsalits ayyakunal aslu at-tahrim. Perkara tadi, asalnya adalah haram. Walakin tara'a ma yujibu tahlil bidhannin ghalibin fahuwa mashkukun fihi. Tetapi setelah itu muncul suatu alasan yang menyebabkan kehalalannya berubah, bergeser. Tadinya kita tahu haram, tapi karena ada satu penyebab, dia menjadi halal. Dengan apa? Dhannun ghalib. Dengan dugaan besar, barakallahu fikum, tayyib, dia menjadi halal. Fahuwa mashkuk. Sehingga perkara tadi menjadi perkara yang meragukan. Nah, wal ghalibu halluhu, walaupun kemungkinan besarnya adalah halal. Contohnya, misaluhu ayyarmiya ila saydin fayaghiba anhu. Dia berburu buruan rusa, kijang atau yang semisal dengannya, dar, tembak sama dia, masuk apa, barakallahu fikum, semak-semak, hilang buruannya. Nah, thumma yadrakuhu mayyitan. Akhirnya dia sama teman-temannya, barakallahu fikum, ya, masuk ke semak-semak tadi, dicari di mana itu. Nah, dapat sudah mati hewan buruannya tadi, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Di situ dia tidak tahu kan sebab kematiannya. Tapi kemungkinan besar matinya karena tembakan. Karena apa? Dia nggak nyemplung di sumur, nggak ada juga bekas luka yang lain. Kemungkinan besar matinya karena apa? Tembakan. Nah, walaisa alaihi asarun siwa sahmihi. Tidak ada pada tubuh hewan buruan tadi bekas kecuali panahnya dia atau pelurunya dia. Enggak ada yang lain. Naam. Fa hadza dhahiru fi al-hil, kata beliau. Maka pada kondisi ini, pada kasus ini, zahirnya adalah halal. Paham ya? Tadinya kan haram ya kan? Nah, barakallahu baru boleh halal ketika apa? Disembelih dengan basmalah ya kan? Nah, tayyib. Dia bergeser dari haram menjadi halal karena sebabnya kita tembak. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita tembak dan mati, cuman kita enggak lihat proses kematiannya. Tapi kemungkinan besar matinya karena tembakan kita. Maka dihukumi halal berdasarkan dzannul ghalib. Li'annal ihtimala idza lam yustanad ila dalilin iltahaqa bil waswasah. Karena kemungkinan kalau tidak berlandaskan bukti yang kuat, maka dia digolongkan dengan waswas saja. Waswas itu tidak bisa diambil sebagai hukum. Nah, wa amma in dhahara alaihi atharu sudmah au jirahatin ukhra iltahaqa binaw'il awal. Tapi kalau pada hewan buruannya tadi nampak bekas benturan, ya, nah ada memar di bagian kepalanya, nah jangan-jangan matinya karena apa? Bentur, bukan karena tembakan. Paham ya? Nah, dia jatuh, plak, ada bekas kepalanya. Bukan bekas tembakan kita. Jatuh, mungkin kena batu. Barakallahu fikum. Nah, bekas memar. Atau kata beliau ada luka yang lain. Ya, luka yang lain antum lihat tertusuk kayu yang tajam. Jadi selain ada bekas tembakan antum, pada rusa tadi juga ada kayu yang tajam. Ya, menusuk bagian vitalnya, bagian jantungnya. Nah, tembakan antum pas di kepalanya. Kan meragukan, bisa jadi karena tembakan, bisa jadi karena batu. Tusukan kayu yang tajam tadi. Nah, maka pada kasus ini dia dikembalikan pada kasus pertama, yaitu tidak boleh. Paham ya? Tapi kalau enggak ada, yang ada cuma tembakan kita saja, maka hukumnya halal. Yang terakhir. An-naw' rabi' ayyakun al-hil ma'luman. Tadinya dia perkara yang halal. Diketahui halalnya. Walakin yaghlibu 'ala dhann as-sarayanul muharrim bisababi mu'tabarin fi ghalabati dhanni syar'an. Naam. Tetapi ada kemungkinan yang besar yang kuat, barakallahu fikum, yaitu apa? Mengalirnya keharaman pada perkara tadi. Dengan sebab yang mu'tabar, artinya yang bisa dianggap, yang barakallahu fikum memang terbukti, ya, itu sebagai sebab. Fi ghalabati dhon, dengan dugaan yang besar berdasarkan tinjauan syar'i. Nah, ini sebaliknya dari yang ketiga tadi ya. Nah, jadi bergeser dari halal menjadi haram karena ghalabah dhon. Misaluhu, contohnya ayyu addiya ijtihaduhu fi najasati ahadi al-ina'aini bi'timadi ala alamatin muayyanatin tujibu ghalabatadhan. Yaitu ijtihadnya dia sudah berijtihad tentang najisnya salah satu dari dua ina, ya, dua timba atau ember yang dia miliki. Barakallahu fikum. Nah, ember tadi kan halal, ya kan? Suci, bersih. Barakallahu fikum. Asalnya. Nah, tapi menjadi ragu, barakallahu fikum, tayyib. Karena apa? Ada tanda-tanda tertentu, ya, yang dengan kemungkinan besar menunjukkan barakallahu fikum keharamannya. Misal, barakallahu fikum, ada kotoran di situ, kotoran manusia. Baik, barakallahu fikum. Naam. Tapi antum ragu. Ya, baik. Tapi ini kayaknya kotoran manusia. Naam. Berdasarkan ghalibudzan. Fatujibu tahrima syurbihi. Barakallahu fikum. Nah, maka diharamkan bagi Anda untuk minum dari air tersebut. Ya, atau bersuci dengannya. Nah, kama aujaba man alwudu'i bihi, sebagaimana juga wajib bagi Anda untuk tidak berwudu dengan air tersebut. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, itu penyebab syubhat yang pertama. Karena keraguan ada contoh 4 kasus. Adapun sebab syubhat yang berikutnya adalah ikhtilatul haram bil halal. Ya, bercampurnya antara yang haram dan yang halal. Akan kita bahas pada kesempatan berikutnya ya, insyaallah besok ya, pada darus duha ya. Nah, tetap ada darus duha, habis itu baru daurahnya satu sama. Barakallahu fikum. Naam.